Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amal ba'du. Segala puja dan puji marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan cintanya lah pada hari ini kita dapat berkumpul dan insyaallah akan bertambah ilmu kita. Pemirsa Metro TV rahimakumullah, senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-36 dan seterusnya dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, hubungan antar manusia, sifat-sifat manusia yang tidak disenangi oleh Allah, serta anjuran untuk menyedekahkan harta di jalan Allah. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita dengar dari narasumber kita. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita juga ditemani oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari pengajian At-Taqwa Bekasi, pengajian Al-Khairah dari Bekasi, dan juga Raudhatun Nisa dari Keramat Jati. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Masih sehat, semangat semua ya? Alhamdulillah. Mari kita simak penjelasan dari Bapak Quraish. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita insya Allah akan membahas ayat 36 ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dan seterusnya. Wa'budullah biasa diterjemahkan sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah. Yang pertama kita akan ketahui, apa sih yang dimaksud ibadah itu? Beribadah itu apa artinya beribadah? Oke. Saya jelaskan. Ibadah itu pada mulanya berarti ketaatan. Taat. Beribadahlah, taatlah. Tetapi ketaatan ini bersyarat. Kalau seorang anak atau seorang manusia takut kepada penjahat, lantas dia taat, apa itu namanya beribadah? Tidak. Beribadah itu, ketaatan itu yang disertai dengan rasa kagum kepada yang ditaat. Saya ambil contoh yang lain, kita lihat ya. Seorang pemuda sangat kagum kepada kekasihnya. Dia minta sesuatu, sang kekasih minta, kemudian pemuda ini mengikuti, menaati keinginan kekasihnya. Apa itu dinamai ibadah? Tidak. Kenapa tidak? Karena masih ada lagi syarat yang lain agar supaya suatu pekerjaan itu, suatu aktivitas itu dinamai ibadah. Syarat yang lain itu adalah siapa yang ditaati ini diagungkan, dikagumi, tetapi hakikat keagungan dan kebesarannya itu tidak bisa terjangkau oleh nalar. Nah, tadi gadis yang dia ikuti ini dia kenal, kau ini begini, matamu begini, wajahmu begini, keturunanmu ini, iya kan? Nah, tapi sehingga itu tidak bisa dinamai dia beribadah kepada. Ibadah itu tertuju kepada Tuhan yang hakikat wujud Tuhan itu, zatnya itu tidak bisa tergambar oleh nalar kita. Dia indah sekali, dia agung sekali, dia maha mengetahui, tapi kita tidak tahu bagaimana kebesaran keagungannya. Itu namanya ibadah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita a'budullah. Allah itu apa? Allah itu adalah suatu zat, suatu wujud yang Anda patuh kepadanya, yang wujudnya tidak diwujudkan oleh yang lain. Kalau kita manusia, ada yang mewujudkan kita. Meja ini ada yang membuatnya. Meja ini bisa ada, bisa tidak ada. Tetapi kalau Allah itu pasti ada. Siapa yang wujudnya semacam itu, itulah yang kita namai Allah. Baik. Allah, kita lihat lebih jauh, kita terangkan sedikit tentang Allah dengan rinci. Allah itu terambil dari akar kata yang punya tiga makna. Yang pertama, mengherankan. Yang kedua, menakjubkan. Yang ketiga, ditaati. Tuhan yang kita sembah ini menamai dirinya Allah karena semua ciptaannya menakjubkan. Lihat bintang, takjub enggak dengan bintang? Lihat bulan, lihat manusia, lihat binatang, lihat merak, lihat burung. Menakjubkan kalau kita mau merenung. Jadi dia dinamai Allah karena dia ciptaannya menakjubkan. Tapi dia juga mengherankan. Kalau mau bahas zatnya, gimana sih Tuhan itu? Anda akan terheran karena tidak bisa sampai pada hakikat itu. Nah yang ketiga, dia yang disembah, dia yang ditaati, dia yang diyakini bahwa tanpa dia tidak akan terjadi sesuatu. Itu, oh Alhamdulillah. Baik, saya ingin merinci tentang makna ibadah ini lebih banyak. Ibu sekarang menulis ya, ibadah atau tidak itu? Ibadah. Kalau berdandan? Ibadah juga. Ke kantor ibadah juga. Semua ibadah. Kalau sholat? Sudah jelas, bagus. Kalau begitu, ibadah itu ada dua macam. Ada yang sudah ditentukan oleh Allah caranya, atau tempatnya, atau kadarnya. Itu namanya ibadah murni. Sholat itu ada waktunya, sudah ditentukan ya, ada caranya. Kalau menulis, mau tulis pakai tulisan Cina boleh, tulisan Bugis boleh, tulis aksara Jawa boleh, dan sebagainya. Kalau sudah ditentukan waktu, tempat, dan kadarnya, itu dinamai ibadah murni. Selain dari itu, apapun aktivitas Anda, apapun, kalau Anda kaitkan hal tersebut dengan Allah, bismillah saya makan, bismillah saya menulis, bismillah saya merangkul anak saya, bismillah, semuanya selama Anda kaitkan dengan Allah itu jadi ibadah. Nah, di sini Allah memerintahkan apa itu? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Saya kira itu. Baik, Pak Quraiz. Pemirsa, kita masih akan mendengarkan uraian dari Pak Quraiz, tapi kita harus jeda sebentar. Tapi kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa. Pemirsa, kembali pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraiz Shihab. Kalau tadi kita tengah menyimak arti kata ibadah dan nama Allah, maka kini marilah kita simak perintah taat dan hubungan antara manusia. Silakan Pak Quraiz. Baik, kita sudah jelaskan apa arti wa'budullah. Wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, atau jangan mempersekutukan Allah dengan persekutuan sesedikit apapun. Mempersekutukan Allah ada tiga macam. Kalau saya percaya ada Tuhan selain Allah, itu namanya saya persekutukan Allah. Saya percaya bahwa ada Tuhan yang baik, ada Tuhan yang jahat, itu mempersekutukan Allah. Itu satu. Kalau saya percaya bahwa ada sesuatu yang bisa terjadi tanpa bantuan Allah, itu juga syirik. Itu hujan turun karena apa? Ada awan, ada sistem bertemu. Butir-butir air berat dia turun. Itu sistem yang ditetapkan Allah. Kalau begitu dia tidak bisa turun kecuali berdasar sistem yang ditetapkan. dokter suntik sembuh, apa dokter yang menyembuhkan? Bukan. Kalau Anda percaya bahwa dokter yang menyembuhkan tanpa bantuan Allah atau obat yang menyembuhkan tanpa bantuan Allah itu syirik. Dan yang ketiga dari syirik itu adalah pamrih. Oke. Setelah memerintahkan untuk beribadah dan tidak syirik, perintah yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat baik dengan orang tua, perbuatan baik yang sesempurna mungkin. Saya ingin garis bawahi, ayat ini tidak berkata wa ilal walidai, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tua. Dia tidak berkata kepada, dia berkata dengan. Apa bedanya? Kalau kepada itu ada jarak antara saya dengan yang saya tuju. Iya. Tapi kalau dengan, tidak ada jarak. Anda harus bersama orang tua terus. Jangan kalau orang tua sudah, udah deh biar dia tinggal di panti jompo. Anda jauh dari dia. Tidak, biar di rumah Anda, biar bersama Anda, dengan Anda. Dan lakukan ihsan kepadanya. Ihsan itu, berbakti itu, bakti itu adalah Anda memberi lebih banyak dari yang mesti Anda beri. Dan Anda menerima lebih sedikit dari yang mesti Anda terima. Nah, itu baru berbuat kebajikan. Ya tahu kita ingat itu di Al-Qur'an, "Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kamu, jawablah dengan yang lebih baik. Bagaimana lebih baik? Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Itu lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik. Itu ihsan. Orang tua harus berbakti. Setelah bakti kepada Allah, bakti kepada orang tua. Nah, lebih jauh dia katakan wabidzil qurba, dan kerabat-kerabat kamu, wal yatama, wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu antara lain diartikan orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya. Dia punya hasil, kebutuhannya katakanlah 1 juta, hasilnya cuma 300 ribu, hasilnya cuma 600 ribu, itu tidak cukup, itu namanya miskin. Wal masakin, wal jari zil qurba, dan tetangga yang dekat. Dekatnya itu boleh jadi dekat akibat hubungan kekeluargaan, atau ada hubungan lain. Saya dekat karena ada hubungan keagamaan. Saya dekat karena ada hubungan kerja. Itu dekat. Baru wal jaril junub, dan tetangga yang jauh atau yang asing atau yang tidak seagama dengan Anda. Nah, tetangga harus berbuat baik. Apa itu anunya? Kalau dia senang, ucapkan selamat. Kalau dia susah, beri bela sungkawa. Kalau dia berhutang, kasih hutang dia. Kalau dia sakit, kunjungi dia. Kalau dia meninggal, antar jenazah. Siapapun. Ini pesan ayat ini. Nah, karena itu katanya tetangga itu ada tiga tingkat. Ada tetangga, dia sudah tetangga, dia sudah kerabat, dia sudah muslim. Ada tetangga, kerabat, boleh jadi dia tidak muslim. Ada tetangga, bukan kerabat, bukan muslim, tapi dia tetangga. Semua harus diberi. Nabi berpesan, kalau kamu masak punya makanan, kok kirim sedikit kepada tetangga. Jangan dia cium baunya, kok enak. Benar ini tidak. Iya kan? Wal jaril qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi, dan teman yang di dekat kamu. Siapa ini teman yang di dekat kita? Boleh jadi yang berangkat sama-sama kita ke kantor, yang dalam perjalanan. Ada juga yang menafsirkan istri. Istri kan itu teman kita, selalu di samping kita. Berbuat baik kepada dia. wa ibnus sabil wa ma malakat aymanukum. Ibnus sabil musafir. Anda tidak kenal, Anda ada di satu kota, ada orang musafir kehabisan bekal. Bantu dia. Wa ma malakat aymanukum, dulu ini hamba sahaya. Serupa, saya katakan bukan sama, serupa, hampir sama dengan pembantu-pembantu sekarang. Jangan bentak dia. Jangan bebani dia dengan beban yang berat. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita akan lanjutkan lagi ini sebentar. Baik, Pak Gore. Pemirsa, ternyata tidak cukup berbuat baik kepada orang tua, tapi harus berbuat baik dengan orang tua dan juga kepada manusia lainnya. Begitu jelas dan rinci penjelasan Al-Quran. Kita masih akan mendengar uraian dari Pak Kurais, tapi kita akan beri kesempatan kepada yang mau silaturahim berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saya kembali pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Kurais Syihab. Dan kita masih akan mendengar uraian dari Bapak Kurais. Sekarang kita akan mendengar siapa-siapa saja yang tidak disenangi Allah dan anjuran untuk bersedekah. Silakan, Pak. Baik, kita sebenarnya banyak yang tidak disenangi Allah. Ya, banyak sekali. Tetapi di sini ada beberapa yang disebutnya sebagai tidak disenangi. Yang disebut oleh ayat ini adalah innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Allah tidak suka. Apa maknanya Allah tidak suka itu? Artinya Allah tidak beri dia rahmat khusus. Semua dia beri rahmat, tapi itu rahmat umum. Yang sombong, yang kafir, diberi rahmat atau tidak? Diberi rahmat. Kalau tidak, dia tidak bisa bernafas. Kalau tidak, dia tidak wujud. Kalau tidak, dia tidak sehat. Tapi ada rahmat khusus Tuhan yang diberikannya, itu yang dilukiskan dengan suka. Allah tidak suka yang disebut di sini man kana mukhtalan fakhura. Saya menggambarkan apa itu mukhtal. Mukhtal ini seakar dengan kata khayal. Orang yang mengkhayal itu, wujud khayalannya ada atau tidak? Tidak ada. Orang yang sombong itu mengkhayal. Dia anggap dirinya hebat. Ya toh? Sehingga khayalannya begitu hebat, dia wujudkan dalam perbuatannya. Nah, karena kalau begitu, mukhtal artinya orang yang angkuh. Ada orang yang sudah sombong, tetapi hanya dari perbuatannya, hanya dari lagaknya. Ada lagi yang sombong sambil menyebut-nyebut kehebatannya. Membangga-banggakan. Oh iya, saya begini, saya begini, saya punya ini, saya punya itu, saya ini. Nah, itu namanya fakhura. Tuhan tidak memberi rahmat khusus kepada orang yang sombong dan menyebut-nyebut dan membangga-banggakan kelebihannya. Baik kelebihan itu memang ada, apalagi kalau tidak ada. Tapi kalau dia menyebut-nyebutnya tanpa keangkuhan, tetapi dengan bersyukur, itu Tuhan suka. Baru dia lanjutkan, alladzina yabkhaluna wa yu'muruna an-nasa bil bukhl. Biasanya kalau orang sudah angkuh, sudah ini, biasanya juga dia kikir. Ya. Karena kalau dia keluarkan hartanya, orang lantas akan bilang, wah ini saya kehilangan harta, nanti saya tidak ini. Jadi Allah juga tidak suka kepada siapa? Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain kikir. Ah, bagaimana itu caranya menyuruh orang lain kikir? Caranya begini, saya beri salah satu contoh. Datang satu orang minta sedekah. Oke, ada orang di sampingnya, dia kasih, ini deh ada 100 perak. Orang yang di sampingnya, dia aja kasih 100 perak, saya 50 deh. Itu secara tidak langsung menyuruh orang. Ada satu orang datang, minta tolong dong, wah nggak perlu, saya jangan dulu. Yang di sampingnya tidak akan beri. Tetapi kalau dia memberi banyak, yang di sampingnya boleh berkata, oke, saya. Dia itu namanya menyuruh kepada kebaikan. Ini ya murunan nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dan dia menutupi apa anugerah Allah yang diberikannya kepada dia. Saya beri contoh, datang satu orang minta sama saya, Pak, saya minta bantuan dong. Waduh, maaf, saya tidak bawa duit nih. Padahal saya bawa. Itu namanya menutupi. Waduh, maaf, saya tidak punya uang. Saya tidak bisa. Padahal dia punya. Itu dibenci oleh Tuhan, tidak disukai oleh Tuhan. Wa yaktumuna ma amarallahu ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Kami sudah siapkan untuk orang-orang kafir. Kafir itu dalam istilah Al-Qur'an banyak. Kafir itu bukan hanya orang yang tidak percaya Allah, tetapi semua kegiatan yang bertentangan dengan tujuan agama itu dinamai oleh Al-Qur'an kufur. Jadi orang yang kikir itu kafir. Tapi bukan dalam istilah hukum ya, dalam istilah Al-Qur'an kafir. La in syakartum la azidannakum. Apa lanjutannya? Wala in kafartum, ya kan? Baik, kita lanjutkan. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya tapi pamrih. Allah tidak suka. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir, tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian. Ini ayat turun berkaitan dengan sumbangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin dalam peperangan Badar. Ya, kasih uang untuk berbangga-bangga. Padahal dia tidak percaya Allah, dia tidak percaya Rasul, bahkan untuk memerangi Rasul. Ayat ini turun baru dia katakan, "Wa may yakunus syaitanu lahu qarina fasaa'a qarina." Siapa yang setan menjadi temannya, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Setan, apa itu setan? Setan itu adalah siapapun yang durhaka dan mengajak orang durhaka. Bisa manusia, bisa jin. Manusia banyak yang setan. Kalau dia durhaka tapi tidak mengajak kepada kedurhakaan, itu bukan setan. Setan yang durhaka dan ajak orang, oh gak usah pergi ke sana, udah begini, oh itu begini, dan sebagainya. Yang mengajak kepada kedurhakaan itu nama setan. Siapa yang menjadi temannya, siapa yang setan menjadi temannya, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Kenapa? Karena kalau sudah jadi setan, pasti tidak ada kebaikannya. Lanjutan ayat-ayat kita ini masih berbicara tentang hal tersebut. Apa sih ruginya mereka itu kalau beriman? Tidak rugi kan orang yang beriman. Kalau seandainya sorga tidak ada dan dia beriman, dia masih dapat nama baik, hidupnya tenang. Ya, seandainya, dia berspekulasi. Baik. Kalau seandainya sorga itu ada dan dia percaya, dia bakal dapat kenikmatan di sorga, dia tidak rugi. Saya kira itu. Baik, Pak Burais. Pemirsa, demikianlah penjelasan tentang orang-orang atau kelompok manusia yang tidak disukai oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kita akan memberikan kesempatan kepada para jemaah kita untuk bertanya, tapi setelah jeda berikut. Anda masih bersama kami pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak. Ketika Allah menguji manusia dengan musibah, kekurangan dan kemiskinan, sementara hal semacam itu identik dengan teraniaya, sementara Allah dalam ayat 40 tidak pernah berbuat zalim dan aniaya, walaupun sebesar ziri biji zarah, bagaimana pandangan Bapak? Kita ingin dulu memahami mengapa Allah menyatakan bahwa dia tidak berlaku aniaya sedikit pun, walau sebesar zarah. Yang menganiaya itu adalah orang atau sesuatu yang butuh. Kalau dia tidak butuh, untuk apa dia aniaya? Ya kan? Kalau begitu Allah tidak mungkin menganiaya. Yang menganiaya itu bisa juga kita katakan sesuatu terhadap yang bukan miliknya. Ya. Dan segala sesuatu ini adalah milik Allah. Ini dari satu sisi, Pak. Nah, kita kembali pada pertanyaan. Dia kok diuji? Bagus. Apakah yang diuji itu teraniaya? Saya menguji mahasiswa saya supaya dia lulus. Saya menganiaya dia atau tidak? Tidak. Allah menguji ini. Saya mau lihat. Saya mau tingkatkan derajatnya. Saya mau beri dia ganjaran. Saya uji dia. Saya kasih dia kemiskinan. Kalau dia berhasil, dapat ganjaran atau tidak? Dianiaya dia atau tidak? Nah, tidak. Semua ujian yang diberikan Allah kepada makhluk itu sebenarnya makhluk mampu untuk memikulnya. Tinggal dilihat dia bisa atau tidak. Dalam rangka meningkatkan kedudukan sang makhluk di sisi Allah, dalam rangka memberi dia aneka ganjaran, maka Allah uji dia. Itu sebabnya khususnya kaum sufi itu merasa berkekurangan kalau Allah tidak uji dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah kalau mencintai seorang hamba, dia uji. Saya kalau mengajar, biasa ada mahasiswa yang sudah menulis dia punya kewajiban, tesisnya atau disertasinya. Kalau saya tunda-tunda, jangan dulu ujian. Dia malah bilang, Pak, ujian cepat, Pak. Saya mau diuji, Pak. Kenapa dia mau diuji? Karena dia mau segera mendapat kedudukan. Begitulah dengan ujian Allah. Allah tidak pernah menganiaya. Ujiannya pun dia sesuaikan. Kalau Anda masih rendah derajatnya, ujiannya kecil. Tapi kalau sudah tinggi, ya sulit juga. Saya kira begitu, Pak, ya. Jadi tidak ada penganiayaan sama sekali. Tapi banyak juga, Pak, yang tidak siap untuk diuji. Nah, itu yang salah, yang tidak siap. Sama dengan mahasiswa atau siswa, sudah ada pengumuman bahwa ujian tanggal sekian, bulan sekian, dia tidak siap. Yang salah siapa nih? Jadi kita harus setiap hari siap. Setiap saat siap untuk diuji. Setiap saat siap. Ya kan? Hidup ini diciptakan Allah linabluwakum. Sekarang aja kita ini kita diuji nih, ngantuk atau tidak. Baik, ada lagi Bapak atau Ibu? Ya silahkan. Seorang non muslim tapi mengadakan kebaktian gitu, Pak. Bagaimana cara menyikapinya? Non muslim mengadakan kebaktian, ya silahkan lah, kum dinu kum walia din, kok silahkan diadakan. Hanya memang perlu pengaturan. Nah, pengaturan itu dilakukan oleh pemerintah. Jangan adakan, mau adakan, misalnya saya contoh ekstrim ya, mau adakan kebaktian di masjid, harus ada pengaturannya. Jangan mau sholat pergi ke gereja, walaupun dalam Islam boleh sholat di gereja, tapi jangan, karena ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, kekacauan. Jadi lahirlah peraturan pemerintah yang mengatur itu. Tetapi kita harus hormati orang. Bahkan seorang suami yang punya istri non-muslim, dia mendukung istrinya dalam kepercayaannya, antara lain kalau dia mau pergi ke kebaktian, tidak ada salahnya diantar. Karena itu kepercayaan, ya saya kira begitu. Jadi walaupun berbeda kepercayaan, tapi hak antara sama manusia harus ditunaikan. Harus ditunaikan. Ya. Apalagi kalau dia orang tua ya, orang tua kita ya. Harus ditunaikan. Itu sebabnya dalam konteks berbakti kepada orang tua dikatakan bahwa kalau orang tuamu memaksa kamu untuk musyrik, jangan ikuti dia, tetapi tetap berbuat baik kepadanya. Begitu juga pasangan kita tetap berbuat baik. Apalagi kalau tetangga, apalagi silahkan pergi ke tempat yang ditetapkan untuk itu. Baik, Pak Torres. Pemirsa, demikian jelas Al-Quran mengajarkan kita untuk berhubungan sesama manusia. Kita akan mendengar kembali dua pertanyaan dari jemaah kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Alhamdulillah, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan sekarang masih kita dengarkan pertanyaan dari para jemaah kita. Silakan Bapak atau Ibu ingin bertanya? Wallazina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Ini berarti ikhlas. Saya teringat dengan sebuah firman Allah, illa ibadallahil mukhlasin. Yang saya tanyakan, bagaimana kriteria untuk menjadi orang yang mukhlasin? Itu Pak, terima kasih. Ria'an nas lawannya ikhlas, bukan berarti ikhlas. Ya itu dulu ya kita. Nah, jadi orang itu disuruh ikhlas. Nah, ikhlas itu bagaimana toh? Nah, saya ingin terangkan dulu apa artinya ikhlas. Oke. Katakanlah saya punya segelas air minum. Ada sesuatu, katakanlah batu masuk di gelas itu. Ini berarti isi gelas tidak lagi semata-mata air. Ya kan? Kita berhenti dulu di sini. Saya beribadah, hati saya itu kita ibaratkan gelas. Dia mestinya hanya karena Allah. Tetapi tiba-tiba ada karena yang lain. Batu itu yang lain. Sekarang saya mau ikhlas, maka saya harus keluarkan batu itu. Nah, kalau mau ikhlas, apa yang masuk di dalam hati Anda selain Allah, keluarkan itu. Nah, karena itu, kalau mau ikhlas, begini caranya. Allahu, salat ya. Allah, tiba-tiba di dalam hati, waduh ini biar dilihat orang. Ah, jangan dulu, Allahu Akbar. Keluarkan dulu itu, ini batu nih. Keluarkan dulu. Kalau sudah bersih, sudah ada upaya untuk mengeluarkannya, maka Anda sudah ikhlas namanya. Tetapi begitu Anda salat lagi, ini, sudah bersih, tiba-tiba masuk lagi, tidak ikhlas lagi tuh. Itu di situ kesulitannya ikhlas. Karena Anda harus menghadirkan niat Anda lihat di mana nih, ada kotor atau tidak nih. Begitu Anda rasakan ada kotor, Anda keluarkan. Ikhlas itu adalah upaya mengeluarkan apa yang bukan karena Allah. Dan itu bisa bermacam-macam. Saya kira begitu ya. Okay. Jadi ikhlas juga harus latihan ya Pak Quraisy? Loh iya dong. Riya itu atau sum'a itu ingin didengar orang, ingin dilihat orang. Itu sangat halus. Itu dilukiskan seperti semut hitam. Oke, okay? Semutnya udah hitam. Di malam yang gelap gulita. Yang berjalan di atas batu yang licin. Terasa enggak itu? Terlihat enggak itu? Tidak. Setan itu masuk, tidak terasa biasa. Tidak terlihat biasa. Jadi ini harus selalu dibersihkan, harus selalu ini. Baik, ada pertanyaan lagi? Silahkan Ibu. Bagaimana kiat-kiat agar kita ikhlas dalam beramal? Apakah dengan tidak menyantumkan nama kita dalam beramal? Bagaimana pendapat Bapak Quraisy? Tidak ada kaitannya antara mencantumkan amal atau tidak mencantumkannya dengan ikhlas. Bisa saja satu orang berkata jangan cantumkan nama saya, padahal dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas ketika berkata jangan cantumkan. Bisa saja juga dia katakan cantumkan amal saya dan dia ikhlas, karena boleh jadi tujuannya apa? Biar orang lain tahu supaya dia juga bersedekah. Biar orang jangan salah faham. Jadi tidak ada itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dinyatakan oleh Allah bahwa apakah kamu merahasiakan ataukah kamu menyatakan, maka itu keduanya baik selama ikhlas. Jadi tidak ada kaitannya. Ada orang mau kasih saya sesuatu, saya bilang gak usah. Boleh jadi saya bilang gak usah, itu gak ikhlas itu. Ya kan? Atau kalau saya terima juga itu bukan berarti saya tidak ikhlas. Saya kira demikian Bu ya. Ya. Mungkin pertama-tama latihan ikhlas, tidak ikhlas kan Pak Quraisy ya? Semua manusia pada dasarnya ingin dipuji. Ya. Nah, karena itu Allah memerintahkan ikhlas, yakni keluarkan itu. Keluarkan itu. Jadi itu, memang di situ sulitnya, di situ pentingnya. Allah mau ini hanya buat saya, jangan buat orang lain. Sama satu orang, kalau bapak atau ibu membeli sesuatu. Hanya buat saya tidak mau orang lain. Nah, begitu juga. Baik, Pak Quraisy. Kiranya kesimpulan Pak Kares apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Kesimpulan mungkin kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah murni maupun ibadah secara umum, sehingga tidak ada suatu detik, tidak ada suatu gerak dan diam dari seorang muslim kecuali dapat menjadi ibadah. Itu satu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah. Dan berbakti kepada orang tua itu juga bisa masuk ibadah kepada Allah. Karena itu Allah menyatakan ridhanya orang tua, ridhanya Allah terdapat pada ridha kedua orang tua. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama manusia, hubungan yang baik dengan siapapun, baik muslim maupun non-muslim, itu tuntunan ayat ini. Dan yang terakhir, Allah menyatakan tidak memberi rahmat khusus kepada orang-orang yang angkuh, orang-orang yang berbangga-bangga, orang-orang yang kikir, memerintahkan kepada kekikiran, dan orang-orang yang pamrih, tidak ikhlas dalam kegiatan. Saya kira itu kesimpulan. Pemirsa, demikianlah pembahasan surat An-Nisa ayat 36 dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kurais dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita, dan dapat memberikan semangat kepada kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi pada episode berikutnya. Billahi taufik wal hidayah, ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tutup diriku dari